Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hatiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah. Kita masih membahas tentang bab fi ahkamir rahni, bab tentang hukum barang gadai. Kita melanjutkan pada perkataan Syekh Saleh Fauzan hafizullah, wa idza halat taynu alladhi bihi rahnun wajaba 'alal madini tasdiduhu kadainil ladzi la rahna bihi. Apabila telah jatuh tempo pembayaran hutang yang padanya ada barang gade, telah jatuh tempo masanya untuk membayar hutang, wajib alal madin, maka wajib atas orang yang berhutang untuk melunasinya walaupun telah ada barang gade tersebut, waktunya telah jatuh tempo pembelunasan hutang telah tiba, dia harus melunasinya. Kadainil ladzi la rahna bihi, seperti halnya hutang yang tidak ada barang gade dengannya. Seperti halnya demikian, walaupun ada barang gade, ketika sudah waktu pembayarannya sudah jatuh, harus dilunasi. Sebagaimana hutang yang tidak ada barang gade dengannya. Lianna hadza muqtadal aqdi bainahuma, karena ini merupakan konsekuensi akad yang terjadi antara keduanya, akad yang terjadi antara pegade dan penggade, orang yang menggadekan dan orang yang menerima barang gade. Konsekuensinya ketika sudah jatuh tempo ya harus dilunasi atau ditutup utang tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-283. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fal yu'til ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Maka hendaknya orang yang dipercaya diberi amanah, dia menunaikan amanahnya. Amanah di sini maksudnya adalah utangnya. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah yang merupakan Rabb-nya. Dia tunaikan amanah tersebut. Hutang merupakan amanah yang dibebankan kepada seseorang. Ketika jatuh tempo, ya dia harus segera menunaikannya. Kemudian kata Syekh Shalifuddin Hafidzallah, "Fa in imtana'a minal wafa sara mumatilan." Jika dia tidak mau menunaikan amanah tersebut, yakni tidak memenuhi, melunasi hutang yang ada pada dia, soro mumatilan, maka ketika itu berarti dia orang yang mumatil, orang yang mengulur-ngulur waktu. Dalam keadaan waktu jatuh tempo pembayar hutang sudah ada saat itu, tapi dia ulur-ulur, dia undur-undur, tidak mau membayarnya. Ini berarti orang tersebut adalah orang yang mumatil, orang yang mengundur-undur atau mengulur-ulur waktu, tidak mau membayar, melunasi hutangnya. Ketika demikian, ketika terjadi demikian, jatuh tempo pembayaran hutang, dia tidak mau melunasinya, wa hina idzin yujbiruhul hakimu ala wafa'iddain. Ketika itu hakim memaksa dia untuk melunasi hutangnya. Berarti yang berhak sekarang hakim memaksa dia. Diajukan kepada hakim untuk memaksa dia melunasinya. Fa in tana'a habasahu wa azzarahu. Jika dia tetap tidak mau melunasinya, ketika hakim telah memaksa dia untuk melunasi tanggung jawab dia ketika dia berhutang, dia tetap enggan tidak mau melunasinya, habasahu, maka dia ditahan, penjarakan, wa azzarahu, dan dihukum. Dipenjarakan dan dihukum, hatta yuwafiya ma'alaihi minaddaini min indihi, sehingga dia mau melunasi hutang yang ada pada dirinya. Ini kalau dari sisi hukum Islam itu demikian kondisinya. Harus ditahan dia, biar jera, dan dihukum. Biar jera agar mau melunasi hutangnya. Atau cara yang lainnya adalah auyabi ar-rohna wawisyadid min kimatihi. Atau hakim menjual barang gade tersebut dan melunasi utang tersebut dari harga barang gade yang ada. Fa'inim tana'a, maka jika dia tetap tidak mau menjual, bukan tadi berarti bukan hakim ya, kalau dia tetap tidak mau menjual barang gadenya tadi, kalau dia tidak mau menjual barang gadenya untuk kemudian menutup hutangnya, fa'innal hakima yabi'ur rohna, maka yang bertindak sekarang untuk menjual barang gadenya adalah hakim. Jadi dia tidak mau menjual barang gadenya, mungkin eman atau bagaimana, namanya orang itu barang kesayangan atau bagaimana yang dia miliki. Dia tidak mau menjual dan untuk kemudian digunakan menutup hutangnya. Jika demikian maka hakim yang menjual barang gade tersebut. Wa yuwafid daina min samanihi. Kemudian melunasi hutang itu dari hasil penjualan barang gadai tersebut, dilunasi penjualan apa utangnya daripada enggak barang gadai yang telah dijual tadi. Li'annahu haqqun wajib 'alaihi al-madini, karena itu adalah hak yang harus ya, dilakukan oleh orang yang berhutang. Konsekuensi orang yang berhutang, dia menunaikan hak itu kepada orang yang dia hutangi. Wajib harus dia lakukan seperti itu. Faqamal hakimu maqamahu inda imtina'ihi. Maka ketika orang yang berhutang tadi dia tidak mau menunaikan kewajibannya untuk membayar hutang, maka hakim yang menjadi posisi pengganti dia. Dia menjadi posisinya sekarang, hakimnya, untuk menunaikan pembayaran hutang tadi dengan menjual barang gade kemudian dilunasi dari barang gade tersebut. Li'anna rohna wasiqatun lidaini liyubah inda khululihi. Dikarenakan barang gade itu adalah pegangan yang kuat untuk membayar hutang, agar supaya nantinya dia itu dijual ketika sudah jatuh temponya untuk membayar hutang. Itu fungsi daripada barang gade. Kalau yang punya barang tadi tidak mau menjualnya untuk menutup hutang, hakim yang bertindak untuk menjual barang gade tersebut. Dia menduduki posisi orang yang berhutang, yang melunasi hutang-hutang daripada orang yang berhutang itu adalah hakim. Fa'in fadlu min samanihi syai'u anid-daini fahuwa li malikihi. Dan jika ada kelebihan dari harga barang gade yang telah dijual, ada setelah dibayarkan utang, ternyata ada kelebihannya, fahuwa li malikihi. Maka kelebihan tadi adalah untuk yang memiliki barang gade tersebut. Misal tadi yang digadekan adalah mobil, utang yang dia hutang sekitar 50 juta atau 75 juta. Kemudian dijual ketika sudah jatuh tempo, dia belum bisa bayar hutang. Disuruh bayar hutang tidak mau menutup hutangnya, disuruh jual mobilnya juga enggak mau. Akhirnya hakim yang bertindak untuk melakukan penjualan tadi. Ternyata ada kelebihan, dijual mungkin laku 100 juta, hutangnya 75 juta. Kelebihannya adalah haknya pemilik barang gade tersebut. Kembalikan ini untuk membayar hutang sekian, yang sisanya kelebihannya sekian ini buat kamu. Selesai urusannya seperti itu. Itu adalah satu keadilan yang ada di dalam syariat Islam. Yuraddu alaihi li'annahu maluhu, dikembalikan kelebihan tadi kepadanya karena itu adalah hartanya. Tidak boleh diambil sama hakim atau kelebihannya dikasihkan orang lain. Wa in bagi aminat daini syai'un lam yugattihi samanur rahni fahuwa fi dhimmatir rahini yajibu alaihi tasdiduhu. Maka jika masih tersisa dari hutang, dari hutang yang ada tersebut, di mana barang gade yang dijual tadi tidak bisa menutupi hutang itu, fahuwa fi dhimmatir rahin, jika demikian maka itu ada pada tanggung jawab orang yang menggadaikan. Tanggung jawabnya adalah orang yang menggadaikan tadi. Dia yajib alaihi tasdidu, wajib atasnya untuk menutup hutang-hutang tersebut, kekurangannya. Hutangnya 75 juta, mobil atau barang gadi berupa mobil yang dijual ternyata lakunya 60 juta, masih ada kekurangan 15 juta. Tanggung jawabnya adalah orang yang berutang tadi yang memiliki barang gade. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masalah lainnya adalah wa min ahkamir rahni annahu idza kana hayawanan yahtaju ila nafaqatin wa kana fi qabdhatil murtahin. Sekarang hukum barang gadi jika berupa hewan. Bagaimana hukumnya jika barang gadi itu berupa hewan, sapi atau kambing misalnya? Dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, di antara hukum barang gadi jika itu berupa hewan, di mana kalau barang gadinya berupa hewan itu butuh untuk pemeliharaan, mengeluarkan biaya untuk memelihara hewan tersebut. Sementara barang gade itu ada di tangan murtahin, penggade, orang yang menerima barang gade tersebut. Maka pada posisi seperti ini, kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, fa inna syari'al hakima rahasa lahu ayyar kabahu wa yunfiqu alaihi in kana yasluhu lirukub. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat syariat yang bijaksana, yang maha bijaksana, memberikan keringanan, rukhsah baginya untuk menaiki hewan tersebut. Nah, wain suiko alai, dan dia keluarkan biaya untuk perawatannya. Misalnya barang gadinya berupa kuda, misalnya, atau berupa sapi mungkin. Dia boleh gunakan itu untuk dia naiki, dia kendarai, dan dia keluarkan biaya untuk pemeliharaan binatang tersebut. In kana yasluhu lirukub, jika memang hewan tersebut layak untuk dinaiki. Kalau tidak layak untuk dinaiki, kemudian dinaiki, ya ini namanya apa, penyiksaan terhadap binatang itu karena belum layak dia naiki. Nah, jika berupa hayawan, kuda atau keledai misalnya, yang sudah pantas untuk dinaiki, boleh dia naiki dengan yakni memberikan dana pemeliharaan kepada binatang tersebut. Wa yahlibahu wa yunfiqu alaihi in kana yasluhu lil halab. Begitu pula dia perah susunya, jika memang dia pantas untuk diperah susunya, dia perah dan dia keluarkan biaya perawatan untuk binatang tersebut. Boleh diperah. Nah, jika itu misalnya bisa diperah kambing ataupun kuda ataupun sapi misalnya, jika dia punya susu yang bisa diperah, maka diperah. Nah, dan dikeluarkan biaya untuk itu, pemeliharaan. Sekedar sebatas biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan tadi. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di riwayat Imam Bukhari. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Adh-dhuhru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan." Punggung itu dinaiki, maksudnya punggung binatang itu boleh dinaiki dengan biaya perawatannya jika itu barang yang digadekan, hewan yang digadekan. Punggung hewan tersebut boleh dinaiki dengan biaya perawatan yang dia keluarkan sesuai dengan biayanya. Walabanu darri yusrabu binafakotihi idakana marhunan. Begitu pula susu yang bisa diperah itu boleh diminum dengan biaya perawatan jika itu adalah hewan yang digadaikan. Wa alalladhi yurkabu wa yusrabu annafaqah. Dan harus atas sesuatu yang dinaiki dan diminum tersebut ada biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan. Atas binatang yang dinaiki dan binatang yang diperah susunya tersebut ada pembiayaan, biaya yang dikeluarkan untuk perawatan binatang tersebut. Dihitung sekedar dia, yakni berapa biaya yang dia keluarkan, sepantasnya itu dia naiki sampai berapa dan sebagainya. Begitu pula minuman dari binatang tersebut yang dia minum itu berapa kira-kira biayanya. Wa yajibu 'alal ladzi yarkabu adh-dhahra wa yashrabu al-labana an-nafaqah fi muqabalati intifa'ihi. Wajib atas orang yang menaiki punggung kendaraan tersebut dan meminum susu daripada binatang hewan tersebut itu wajib mengeluarkan biaya perawatan sebagai timbal balik karena memanfaatkan hewan tersebut. Timbal balik dikarenakan dia memanfaatkan hewan tersebut. Keluarkan biayanya untuk perawatan, keluarkan biayanya untuk yakni minum daripada susu tersebut. Wa ma jada ma yuqabilun nafaqatu wa ma jada ma yuqabilun nafaqata minal manfaata ini yakunu limaliki. Dan jika ada kelebihan dari timbal balik biaya yang dikeluarkan tersebut dari dua kemanfaatan tadi dinaiki ataupun diambil susunya itu menjadi hak pemiliknya. Ya, ada kelebihan misalnya dia minum susu ini sekitar ukuran dari bayar biaya susu ini itu sekian misalnya. Ternyata ada kelebihan dari yang dia konsumsi. Maka itu haknya pemilik barang gadai tersebut yang berupa binatang tadi. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, qala al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, dalal hadisu wa qawaidus syariati wa usuluha ala anal hayawan al-marhuna muhtaramun fi nafsi lihaqillahi ta'ala. Hadis ini menunjukkan begitu pula kaidah-kaidah syariat dan usul-usul daripada syariat ini menunjukkan bahwa hewan-hewan yang digadaikan itu dia dimuliakan karena hak Allah Subhanahu wa taala. Dihormati, dimuliakan, tidak disiksa, dibiarkan begitu saja, tidak dikasih makan, tidak dipelihara. Ini kedzaliman namanya. Walil maliki fihi hakul milk. Sementara untuk pemilik hewan tersebut dia mempunyai hak kepemilikan. Walil murtahini hakul wasiqati. Dan untuk penerima gadai hewan tersebut dia mempunyai hak sebagai pegangan yang kuat, sebagai jaminan yang kuat. Fa idza kana biyadihi falam yakhlibuhu daba nafmu. Daba nafuhu batila. Maka jika tidak diperah susunya ketika yakni dia mengeluarkan banyak susu, maka akan hilang manfaatnya itu sia-sia. Ada susunya banyak kalau tidak diperah, maka hilang manfaatnya secara sia-sia. Fakana muqtadul adli wal qiyasi wa maslahatur rahini wal murtahin wal khayawan ayyastawfal murtainu manfaat ar-rukubi wal khalab wa yu'awwidu anhuma bin nafaqah. Maka berdasarkan konsekuensi keadilan dan kias serta kemaslahatan antara pegade dan penggade, pegade itu yang memberikan barang gade, penggade itu yang menerima barang gade, begitu pula manfaat daripada hewan tersebut, masing-masing, yakni ayyastaufal murtahin, orang yang menerima barang gade itu, hendaknya dia memanfaatkan untuk dia tunggangi hewan tersebut dan untuk dia perah susunya. Dan dia memberikan ganti dari pemanfaatan tersebut dengan biaya yang dia keluarkan. Biaya pemeliharaan atau biaya daripada ini pemerahan susu yang dia manfaatkan. Ini sesuai dengan keadilan atau konsekuensi keadilan yang ada. Dikarenakan kalau barang gadi itu berupa hewan dan dibiarkan begitu saja, ini berarti akan yakni menjadikan binatang itu kemudian tentunya akan tersiksa kalau tidak dipelihara. Dan akan terjadi kemadharatan-kemadharatan yang ada pada hewan tersebut, bukan kemaslahatan. Kemudian kata Syaikh Fauzan Hafidzallah, fa idza staufal murtahinu manfaatahu wa awwada anha nafaqatan, karena fi hadza jam'u bainal maslahataini wa bainal haqqaini. Jika orang yang menerima gadi dia telah memanfaatkan barang gadi tersebut, mengambil manfaatnya dan mengganti dengan biaya perawatan atau biaya tadi memerah susunya yang dia gunakan dia minum, maka pada yang demikian ini terkumpul dua kemaslahatan dan dua hak. Dua kemaslahatan. Kemaslahatan bagi yakni orang yang menerima barang gade, kemaslahatan pula bagi orang yang menggadekan. Kalau dipelihara hewan tersebut kan dia akan segar, akan gemuk dan lain sebagainya. Dan juga sekaligus kemaslahatan bagi barang gade itu sendiri. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui sebagian para fuqaha rahimahullah membagi bentuk barang gade itu ada dua. Qala ba'dul fuqaha rahimahullah, ar-rahnu qisman. Berkata sebagian fuqaha rahimahullah, barang gade itu ada dua macam. Ma yahtaju ila mu'nah wa ma la yahtaju ila mu'nah. Ya, ini barang gade yang butuh, dia memerlukan bekal, dan barang gade yang tidak memerlukan bekal. Ini dua macam barang gade. Yang pertama yang butuh kepada bekal. Al-Qismul Awal, bagian yang pertama adalah barang gade yang mayahtaju ila mu'natin. Barang gade yang butuh kepada bekal. Wawa no'an, itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama adalah hayawan. Hayawan markubin wa makhlubin, hewan-hewan yang dinaiki dan di perah susunya. Takut dama hukmuhu. Telah, yakni terdahulu hukumnya boleh ya, dinaiki jika memang layak untuk dinaiki, boleh diambil susunya jika memang layak untuk diperah susunya. Ini terkait dengan hayawan yang pertama yang butuh kepada bekal, bekal pemeliharaan barang gadi tersebut. Wa ma laisa bi markubin wala makhlub. Dan barang gade yang kedua, barang gade bentuk yang kedua, barang gade yang tidak boleh dinaiki dan tidak boleh diperah susunya. Kal abdi wal amah, seperti budak laki-laki dan budak perempuan. Nah, ini jika budak-budak tersebut digadekan, maka jenis yang ini dia kan tidak dinaiki dan tidak pula diprasusunya, tidak seperti hayawan. Bentuk yang ini la yajuzu lil murtahin ayyantafa bihi illa bi idzni malikihi. Tidak boleh bagi penggade yang menerima gade berupa budak tadi, dia memanfaatkan budak-budak tersebut, tidak boleh. Illa bi idzni malikihi, kecuali dengan izin pemiliknya. Kecuali dengan izin pemiliknya. Maka jika pemiliknya mengizinkan, boleh bagi dia untuk memanfaatkan budak-budak tersebut, mungkin untuk membantu pekerjaannya, membantu perkebunannya dan sebagainya. Fa idza adina lahu maliku ayunfiqu alaihi wa yantafi'a bihi fi muqabalati dzalik jaza li annahu nau'un nau'u mu'awidatin. Jika diizinkan oleh pemiliknya, dia keluarkan biaya untuk yakni budak tadi, tentunya butuh bekal kan budak tersebut jika digadaikan, butuh makan, butuh minum kan gitu, jika digadaikan. Nah, dia manfaatkan budak tersebut, kemudian timbal baliknya dia memberikan bekal kepada budak tersebut, maka yang demikian ini adalah dibolehkan. Dikarenakan nau'u muko mu'awadat ini adalah bentuk timbal balik. Nah, timbal balik yakni dari pemanfaatan barang gadai tersebut yang berupa budak tadi. Nah, dia hanya mengeluarkan biaya perawatan budak tadi kemudian tidak dimanfaatkan, kan juga ini kurang kemanfaatannya. Mungkin dia punya kebun, dia punya usaha ini, punya usaha itu yang butuh pekerja, dimanfaatkan budak tadi. Dengan tadi dikeluarkan biaya untuk yakni kemaslahatan budak tersebut. Ini bentuk yang pertama yang butuh kepada biaya atau bekal. Seperti hewan yang ditunggangi atau hewan yang diprasusnya. Yang pertama bentuknya sebagaimana yang lalu, yang kedua yang tidak ditunggangi dan tidak diperas seperti budak saya, laki-laki atau perempuan. Walqis musani, dan bagian yang kedua adalah mala yahtaju ila mu'nah. Ya, ini barang gadai yang tidak butuh kepada biaya perawatan atau bekal. Kadari wal mata' wa nahwihi, seperti rumah dan perhiasan dan sejenisnya yang tidak butuh biaya untuk yakni bekal bagi barang gadai tersebut. Dan kata saya, "Sulaiman yang hafidzallahu wa dan nau la yajuzu lil murtahin ay yantafi'a bihi illa bi idznir rahini aidan." Bentuk ini pula tidak boleh bagi orang yang menerima gadai itu memanfaatkannya. Perhiasannya dipakai misalnya, barang gadainya berupa perhiasan-perhiasan dipakai sama dia, sama istrinya mungkin ya, atau anak-anaknya, tidak boleh. Begitu pula rumahnya dipakai untuk ini dan untuk itu, untuk acara ini dan ini. Illa bi idzni rahini aidan, kecuali dengan izin yakni orang yang menggadaikan juga. Illa ingka narrahnu bidaini qardin, kecuali jika barang gadai teritu yakni berupa utang secara qard. Utang secara qard itu adalah utang yang langsung harus dibayar ya, tidak berupa adanya barang gadai. Fala yajuzu lil muqtarid ay yantafi'a bihi kama sabaq. Maka tidak boleh bagi muqtarid, orang yang berutang itu, memanfaatkannya sebagaimana yang lalu. Karena itu masuk pada utang yang padanya membawa manfaat. Li'alla yakuna qardun jarra naf'an. agar supaya itu tidak menjadi utang yang padanya ada keuntungan. Fayaku numina riba, sehingga utang tersebut menjadi termasuk yakni riba yang telah dijelaskan pada waktu yang lalu. Kordon, yakni utang pinjam-peminjam yang padanya ada manfaat, itu termasuk daripada riba. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jadi ada dua bagian dalam masalah barang gadai tadi, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selesai pembahasan tentang barang gadai ini, kita beralih pada bab yang baru, yakni babun fi ahkamid dhaman. Bab tentang hukum-hukum jaminan. Jadi ada dalam muamalah itu seseorang menjamin orang lain, memberikan jaminan atau menjamin orang lain untuk membayarkan hutangnya dan lain sebagainya, atau menjamin orang lain untuk mendapatkan pinjaman seperti itu. Disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah di dalam kitab ini, wa minat tawsiqati syara'iyyati lituyunid dhaman, dan diantara pegangan yang kuat secara syar'i terhadap utang itu adalah adanya jaminan, adanya orang yang menjamin. Saya jamin dia, saya yang jamin nanti kalau ada apa-apa, seperti itu. Wa huwa ma'khudun minad dhamani karena dhimmat adh-dhamini sarat fi dhamni dhimmatil madmuni min anhu, diambil dari kata dhamni, dhaman, karena tanggung jawab penjamin itu menjadi jaminan bagi tanggung jawab orang yang dijamin darinya. Jadi seseorang menjamin, yakni utang yang ada pada orang lain, yang menjadi tanggung jawab orang lain. Nah, dia menjamin utang yang menjadi tanggung jawab orang lain atau orang yang dijamin dia. Wakila, ada yang mengatakan mustakun minat tadomun, pecahan dari kalimat tadomun, yang mananya li anna dhimmat ad-dhamin tatadhammanul haqqo al-madmun, dikarenakan tanggung jawab orang yang menjamin itu terkandung hak atau mengandung hak orang yang dijamin. Wakila, ada yang mengatakan mustaqun minadhom, minadhommi, pecahan dari kalimat ad-dhom, yang maksudnya adalah lidhommi dhimmatid dhamin ila dhimmatil madmuni anhu fil tizamil haqqi fayasbutul haqqu fi dhimmatayhima jami'a. Jadi bisa juga kalimat ad-dhoman itu pecahan dari kalimat ad-dhom, maksudnya adalah untuk mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab orang yang dijamin, dikumpulkan tanggung jawabnya jadi satu, masing-masing punya tanggung jawab. Yakni dengan, yakni konsekuensi tekad untuk memenuhi hak, iltizam terhadap hak. Faiz betul hakku fidimatehima jami'an, maka hak itu menjadi tetap pada tanggung jawab keduanya semuanya, tanggung jawab penjamin dan juga tanggung jawab orang yang dijamin untuk memenuhi hak tersebut, dikumpulkan jadi satu tanggung jawabnya. Masing-masing punya tanggung jawab untuk menunaikan hak tersebut, iktikad untuk menunaikan hak. Ini secara bahasanya demikian, ada tiga makna di situ. Kemudian makna dhuman secara syar'i. Wa makna dhuman syar'an, makna dhuman jaminan secara syar'i adalah iltizamu wajib alai ala ghairihi. Iltizam yakni keinginan kuat untuk menjamin atas tanggungan orang lain. Menjamin tanggungan orang lain. Ma'a baqa'ihi 'ala madmuni anhu. Disertai tetapnya tanggung jawab orang yang dijamin tentangnya darinya. Jadi orang yang dijamin tetap masih punya tanggung jawab. Ada orang yang dia menjamin orang lain, namun tanggung jawab orang yang dijamin itu tetap masih ada. Waltizamu ma qad yajibu aidan. Begitu pula penitizam, berkeinginan kuat terhadap untuk melakukan sesuatu yang tidak wajib juga. Ada yang harus dilakukan, ada yang tidak harus dilakukan. Nah, jaminan itu ada yang harus dilakukan, ada yang tidak. Seperti orang mengatakan, ma'ataitu fulanan, aku tidak akan memberi kepada fulan. Itu kan perkara yang sesuatu yang tidak dilakukan, yang tidak memberi kan. Nah, ada yang tadi, saya akan menjamin yakni hutangnya, berarti dia akan melakukan pembayaran hutang orang yang dia jamin. Nah, ini juga merupakan yakni jaminan, nah, melakukan ataupun tidak melakukan. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa perkara ini seseorang menjamin orang lain, menjamin hutang orang lain itu perkara yang dibolehkan. Wadhamanu jaizun bil kitab wa sunnat wal ijma'. Jaminan itu boleh berdasarkan Alkitab, Wasunnah, dan Ijma' para ulama. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waliman ja'a bihimlu ba'irin wa ana bihi za'im. Waliman ja'a bihi, dan bagi siapa yang bisa mengembalikannya, dia akan memperoleh bahan makanan seberat yang dibawa onta. Wa ana bihi za'im, dan aku yang menjamin terhadapnya. Ini dalam riwayat ini atau kisah ini, yakni dikatakan wa ana bihi za'im, dan aku yang akan menjamin. Nah, bahwa siapa yang bisa mengembalikan suwa'ul malik, ya, yakni piala raja yang hilang tadi, dia akan memperoleh bahan makanan seberat yang dibawa oleh unta tadi. Maksudnya domin, aku yang akan menjaminnya, maksudnya dia yang menjamin, sebagai penjamin. Ya, dia akan mendapatkan bahan makanan. Warwa limamatin midi marfu'an. Dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi secara marfu, az-za'imu gharimun. Az-za'im ay ad-dhamin. Penjamin itu dialah yang akan menanggung hak orang yang dijamin. Dia nanti yang menanggung, yang namanya penjamin itu. Kalau ada apa-apa daripada orang yang dijamin, dia yang bertanggung jawab. Itu namanya penjamin, domin, orang yang menjamin. Dialah gharim, dia yang berhak menanggung, yakni orang yang tadi dijamin tersebut. Ini hadis yang menunjukkan tentang bolehnya orang itu menjamin tanggungan orang lain. Nah, orang yang dijamin tadi. Kemudian disebutkan oleh Syaikh Saleh Fauzan Hafidzallah tentang kesepakatan para ulama. Waqad ajma'al ulama 'ala jawazid dhamani fil jumlah. Dan para ulama telah sepakat tentang bolehnya jaminan pada sekian masalah. dan sekian perkara. Wal mal wal maslahatu taqdadi dzalik. Sementara kemaslahatan itu menuntut dilakukannya perkara demikian. Nah, adanya jaminan. Nah, sebab terkadang orang itu kesulitan untuk misalnya meminjam hutang, nah, seperti itu ya. Ya sudah, saya menjamin, kasih saja dia berapa yang mau dia hutang. Nah, kalau dia tidak bisa membayar, saya yang jamin. Nanti saya yang siap membayar. Nah, seperti itu. Akhirnya dikeluarkanlah hutang itu untuk si fulan. Nah, akhirnya dikeluarkan karena ada yang menjamin. Nah, menjamin orang yang berata sudah dia percaya, misalnya tidak dia percaya tentang kondisi orang yang menjamin tersebut. Nah, wal maslahatu taqtadi dzalik. Karena memang kemaslahatan menuntut untuk itu. Dia butuh orang yang berutang tadi yang seperti itu. Dia butuh untuk ditangi, untuk membayar ini, untuk bayar itu dan sebagainya. Dia sangat butuh, ternyata cari utang ke sana kemari tidak dapat. Nah, dia bawa orang ini yang jamin saya nanti untuk masalah utang saya. Datang kepada orang yang punya uang, ini yang menjamin, maka dengan mudah dia dapatkan utangan tadi. Misalnya seperti itu. Kemaslahatan menuntut untuk yang seperti itu. Atau mungkin seseorang ini mau ngambil barang, kan seperti itu ya. Mau ngambil barang dagangan tapi dia tidak punya ini, tidak punya istilahnya kenalan ini dan kenalan itu. Ternyata ada orang yang kenal sama pemilik barang tadi, kenal baik kondisinya. Sudah, kasih saja dia barang, nanti saya yang jamin semuanya. Dengan mudah dia mendapatkan barang tersebut. Ini kemaslahatan menuntut untuk yang seperti itu. Balqat tad'ul hajah wa darura ilaih, bahkan kadang itu adalah tuntutan kebutuhan. Seorang membutuh untuk adanya orang yang menjamin sehingga dia mudah mendapatkan kebutuhan tersebut, wa daruratu ilaihi, dan terkadang sangat diperlukan orang yang menjamin tersebut. Wa huwa minat ta'awuni 'alal birri wa taqwa, dan jaminan itu termasuk daripada bentuk ta'awun 'alal birri wa taqwa, bentuk saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Jaminan tersebut ya. Dia menolong saudaranya yang kesulitan tadi. Butuh yakni dana untuk ini dan untuk itu, ternyata susah kesusahan karena tidak ada orang yang menjamin. Kalau ada yang menjamin, maka dia dengan mudah dia bisa mendapatkan. Begitu pula orang yang mau berusaha, dia butuh barang ini barang itu, dia tidak punya kenalan ini, ternyata dia punya kenalan ini yang kenal dengan orang yang punya barang. Oh, kamu anunya orang kamu tuh misalnya seperti itu. Nah, sudah, kasih aja berapa yang dia minta, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk ta'awun alal birri wa taqwa. Wa min qada'i hajatil muslimin, dan ini termasuk bentuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, seorang muslim. Wa tanfisi kurbatihi, dan ini juga bentuk melepaskan kesulitan atau kesusahan seorang muslim. Ini ada jaminan-jaminan tersebut. Ini adalah bentuk ta'awun alal birri wa taqwa, saling menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, dan bentuk memenuhi kebutuhan seorang muslim dan melepaskan kesulitan-kesulitannya. Kalau ada penjamin. Dalam utang piutang itu terkadang sulit kalau tidak ada yang jamin, kan seperti itu. Kalau tidak ada yang jamin dan tidak ada kepercayaan misalnya terhadap orang yang tidak berutang, apalagi kemudian orang yang tidak berutang itu tidak kenal misalnya, atau orang yang tidak mengambil barang itu tidak kenal. Nah, ini kan akan ada kesulitan, apalagi di zaman sekarang ini banyak penipuan-penipuan, kan seperti itu kan, banyak penipuan-penipuan ini dan itu, sehingga butuh adanya penjamin tersebut. Sehingga ini benar-benar ditetapkan, dibolehkan dalam syariat karena padanya ada kemaslahatan bagi yakni kaum muslimin dan hamba-hambanya. Kemudian Ikhwan Fillah rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah tentang syarat-syarat orang yang menjadi penjamin. Wa yustaratu li sihhati ayyakunadh-dhaminu jaizu tasarruf. Disyaratkan sahnya akad jaminan ini adalah penjamin itu orang yang boleh mengelola harta, atau orang yang bebas mengelola hartanya. Dia adalah orang yang berakal, dia adalah orang yang yakni arus, yang baik, bisa mengelola hartanya. Li'annahu tahammu li'anna tahammulu malin, karena dia akan menanggung harta, menjamin harta, sehingga benar-benar dia harus tahu mengelola harta orang yang menjamin itu tadi. Fala yasihu min saghirin wala syafi wala syafiin mahjurin alai, tidak sah penjamin itu dari anak kecil. Anak kecil belum tahu mengelola harta. Tiba-tiba dia, ya sudah saya yang menjamin orang ini, kasih aja pak utang sama dia. Tidak bisa, tidak boleh. Begitu pula orang yang syafi, yang bodoh, yang tidak mengerti mengelola harta, belum paham tentang bagaimana mengelola harta tersebut, yang dihajar, yang dihajar itu tidak diperkenankan untuk mengelola hartanya karena kondisinya yang tidak mengerti tentang harta benda. Ini adalah kondisi penjamin. Kondisi penjamin harus orang yang boleh mengelola harta, yang mampu dan baik dalam mengelola harta. Yani dia diantaranya berakal, mempunyai arus kepandian dalam mengelola harta. Wa istaratu ridahu aidan, begitu pula disyaratkan harus ada keridhaan dari penjamin. Tidak bisa seseorang dipaksa untuk menjamin orang lain, ya misalnya tolong aku, kalau dia enggak ridho maka tidak bisa. Harus penjamin dia ridho dengan orang yang dijamin. Wa in aqrala dhaman lam yasiha, jika penjamin itu tidak senang untuk memberikan jaminan, maka tidak sah jaminan tersebut. Li anna dhaman tabarruun bil tizamil haq, karena yang namanya jaminan itu adalah pemberian, cuma-cuma. Tabarru itu pemberian cuma-cuma untuk yakni melaksanakan hak, kewajiban yang dibebankan. Faktu birolahur ridho, kata Baru bin Amwal. Maka harus ada keridhaan baginya, seperti Tabarruk bin Amwal, seperti orang yang memberikan hartanya, memberikan hartanya dengan sukarela kepada orang lain. Penjamin itu harus ada keridhaan padanya. Ini syarat. Kemudian Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah, tujuan daripada jaminan ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh, wa dhaman aqdu irfaqin yuksadu bihi naf'ul madmuni wa i'anatihi. Dhaman itu, jaminan itu adalah akad memberikan bantuan atau manfaat. Satu akad yang terjadi dalam rangka untuk memberikan manfaat. Yani diinginkan dengannya adalah memberikan manfaat kepada orang yang dijamin dan memberikan bantuan kepada orang yang dijamin. Fala yajuzu ahdul iwadi alai, sehingga tidak boleh seseorang mengambil ganti upah, mengambil upah atas yakni apa yang dia lakukan. Misal tadi seseorang yakni meminjam uang sekian juta kepada orang lain. orang lain yang dia pinjam ternyata dia kenal sama penjamin. Ya sudah, pinjami fulan sekian juta. Eh, nanti kamu ngasih saya sekian ya kalau dapat pinjaman. Nah, dan penjaminnya meminta jatah sekian misalnya. Nah, ini tidak benar seperti itu. Karena akad orang, akad jaminan itu adalah akadnya adalah membantu, memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, bukan ingin mengambil upah, nah, mengambil ganti dari jaminannya tersebut. Nah, kalau bukan saya kan kamu tidak bakal dapat utang sekian. Nah, seperti itu. Sudah utang, diminta lagi. Seperti itu ya. Sudah dapat utang, diminta lagi. Nah, ya, mungkin orang yang dapat utang ratusan juta, mengeluarkan sekian juta, mungkin enggak arahnya. Tapi yang dia utang. Walaupun puluhan juta tadi kan tetap hutang dia. Sudah hutang, sudah diambil lagi, coplok lagi sama penjaminnya. Dan ini kan sering ya terjadi seperti itu ya. Nah, orang butuh modal sekian, sekian, sekian, tidak mampu, ada yang menjamin dia, nah, kemudian minta imbalan dari orang yang dia jamin tadi. Kenapa tidak boleh seperti itu? Li'anna akhdul 'iwadi 'ala dhaman yakunu kal qardil ladzi jarra nafman, sebagaimana tadi, karena mengambil imbalan atas jaminan tersebut itu seperti utang piutang yang mengandung manfaat. Seperti utang piutang yang mengandung manfaat. Nah, fadhaminu yalzimu ad-daini 'anil madmun inda mutalabati bidzalik, maka orang yang menjamin dia harus menunaikan pembayaran utang tadi dari orang yang dia jamin ketika diminta untuk melunasinya. Jadi orang yang menjamin orang lain dia harus menunaikan, yakni utang dari orang yang dia jamin ketika orang yang dia jamin meminta dia untuk menunaikan utangnya tadi atau melunasi utangnya tadi. Fa idza ata'ahu lil madmunilah, maka jika dia telah menunaikan untuk orang yang dia jamin, fa innahu sayuruddahu aminal madmuni anhu ala sifatil qard. Kalau kemudian dia yakni meminta kembali dari orang yang dia jamin dengan bentuk utang, fa yakunu qardun jarra nafa'an, maka bisa jadi itu adalah utang piutang yang mengandung manfaat. Dia sudah menunaikan utang orang yang dijamin, tapi dia anggap itu adalah sebagai utang dari orang yang dia jamin. Nah, nanti pengembaliannya sekian dan sekian, maka itu bisa jadi adalah utang yang mengandung manfaat. Wajibul ibtiadu an misli hadza, maka hendaknya wajib bagi dia untuk menjauhi dari bentuk yang seperti ini. Ketika dia menjadi penjamin. Nah, ketika dia menjadi penjamin. Wayakuna dhamanun maqsudan biata'awun wal irfaq, yang dikehendaki dari jaminan itu, yang diinginkan dari jaminan itu adalah ta'awun. Yang diinginkan adalah untuk saling memberikan bantuan satu dengan yang lainnya, wal irfaq, dan pemberian manfaat. Lal istighlal wa irhaqul muhtaj, bukan yakni dalam rangka untuk penanaman modal atau yakni memberikan kesusahan kepada orang yang butuh, ya. Memberikan kesusahan kepada orang yang butuh, bukan seperti itu, ya. Tapi bentuknya, bentuk daripada jaminan itu, orang yang menjamin itu adalah dia ingin bertaawun membantu saudaranya dan juga untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, bukan dalam rangka untuk penanaman modal. Sudah saya bantu kamu sekian, nanti hajinya sekian persen-persen dengan dia. Misal seperti itu. Itu lain nanti babnya ketika ada, artinya ada memang kerjasama dalam yakni perdagangan. Nah, kalau babnya domin ya tidak seperti itu. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang menjamin itu dikatakan sah dengan lafadz-lafadz tertentu. Yang jelas lafadznya adalah lafadz yang mengandung makna penjaminan. Misalnya di sini dikatakan ana dominun, aku yang menjamin. Atau ana kobilun, sama maknanya menjamin. Ana hamilun, aku yang menanggung. Ana zaimun, ada bentuk ini yang maknanya sama, menanggung atau menjamin, seperti itu ya. Ana dominun, ana kobilun, ana hamilun, ana zaimun. Dengan lafad-lafad yang bentuknya itu adalah jaminan. Wabil lafdi tahammaltu dainak, misalnya aku yang menanggung utangmu. Au domintuhu, aku yang menjamin utangmu, misalnya. Au huwa indi, dia yang, yakni dia ada di sisiku, artinya dia yang, yakni yang akan menjamin adalah aku, misalnya. Wabikulli lafdin yu'ati makna doman, dan semua lafad yang mengandung makna jaminan, maka masuk padanya berarti. Jadi dia mengatakan, saya menanggung, saya yang menjamin. Beres, pokoknya jangan khawatir, saya yang akan yakni tanggung jawab semuanya. Ya, pokoknya mana-mana jaminan seperti itu sudah masuk dalam kategori ini. Li'anna sari alam yuhadda dhalika bi'ibaratin mu'ayyanah wa'irji ufi ilal urf. Maka karena Allah SWT yang buat syariat ini tidak membatasi dengan ungkapan-ungkapan tertentu. Maka dikembalikan ungkapan tersebut kepada kebiasaan orang. Kebiasaan adat setempat itu ketika menjamin orang lain itu bagaimana? Ketika menjamin terhadap orang lain, ya sudah saya nanti yang jamin semuanya. Ya sudah pokoknya beres. Ini kan termasuk kalimat-kalimat jaminan. Sudah semuanya tanggung jawab saya. Jangan khawatir. Ya seperti itu lafad-lafad jaminan. Maka yang ketika lafad itu diungkapkan berarti itu bentuknya masuk muamalah jaminan tadi. Dan tujuannya sekali lagi bahwa tujuan seseorang menjamin itu adalah ta'awun wal irfaq. Memberikan bantuan, saling memberikan ta'awun, pertolongan kepada saudaranya, dan memberikan manfaat kepada saudaranya. Bukan ingin mencari imbalan dan lain sebagainya. Bukan mencari imbalan ini dan itu dan sebagainya, tidak. Atau mencari keuntungan dari muamalah hutang-piutang tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab, masih ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas pada waktu yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.